sesuai Allah. Ya, sesuai Allah. Dan tidak ada yang mengetahui setelah Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka untuk mendapatkan penjelasan keterangan tentang Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita ini ngarang. Ya. Tidak boleh ngarang. Tidak boleh juga kita ini membuat-buat ya sendiri nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah nisbahkan nama itu untuk dirinya. Makanya sebenarnya kita juga tidak pas ya. Kalau kita ini mungkin orang Sunda itu suka mengatakan pangeran. Pangeran Gusti. Nama apa Pangeran Gusti ya. Tidak ada salah satu di antara nama asma Allah itu namanya pangeran. Ada juga pangeran di Diponegoro. Ya. Nama Allah tidak ada pangeran. Atau Gusti juga enggak ada. Ya. Jadi nama Allah itu sudah jelas dan tidaklah Allah diberikan nama kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nama dirinya. Ya. Maka ini yang lebih layak untuk kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang penamaannya datang dari Allah Subhanahu wa taala sendiri atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua apa yang dinisbahkan kepada Allah itu adalah nama-nama yang pantas bagi dirinya. Dan ketika sudah ada ketetapan pada diri Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama ini, ya, maka tidak boleh kita ini kemudian melakukan setidaknya 4 hal, ya. Apa 4 hal ini? Yang pertama adalah takwil. Takwil. Tidak boleh mentakwil. Mentakwilkan itu adalah menafsirkan, ya. Nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tafsirnya atau takwilnya, ya. Jadi duna takwilin, kemudian berikutnya duna ta'til, tidak boleh mentaktil, taktil, ya, taktil itu aqala yu'attilu, artinya meniadakan, ya, meniadakan. Karena nanti sebagaimana saya sering sampaikan dalam majelis-majelis sebelumnya, bahwa manusia itu sering terjerumus kepada dua ekstremitas, ya, antara ifrat dan tafrit, antara berlebih-lebihan atau dia melalaikan, ya. Dalam persoalan ini juga ada, dalam persoalan penetapan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala juga ada orang-orang yang ta'til, ada orang yang ifrat dan tafrit, ya. Kenapa? Karena ada orang yang mereka ini sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya itu tidak ingin bahwa manusia itu menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Artinya dalam rangka agar manusia ini tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, maka asma-asma dan sifat Allah itu dihilangkan, gitu kan. Karena misalnya Allah yadhak, Allah tertawa misalnya kan. Nah, ada kan hadis Allah itu tertawa, ya. Kemudian manusia itu mentakwil, ya, menyamakan Allah itu dengan makhluknya, ya. Atau Allah punya tangan, ya, tangannya diserupakan dengan tangan, ya, tangan makhluknya. Nah, orang yang khawatir Allah disamakan dengan makhluknya ini kemudian melakukan ta'til. Ta'til itu artinya peniadaan, ya. Jadi yang kedua, tidak boleh seseorang melakukan ta'til. Jadi meniadakan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa takyif, ya, ya takayyaf. Takyif itu mempertanyakan kaif. Bagaimana? Bagaimana bersemayamnya Allah itu seperti apa? Tangannya Allah itu bagaimana? Nah, mempertanyakan masalah ini itu juga tidak boleh. Ya. Mempertanyakan hal-hal yang itu tidak akan manusia ketahui, ya. karena yatakayyaf atau mempertanyakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya sangat sedikit sekali manusia itu, kecuali hanya yang Allah terangkan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an atau keterangannya ada di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka takyif ini juga menjadi perkara yang tidak boleh ya. Jadi tanpa kita ini mentakyif, jadi keimanan terhadap tauhid asma dan sifat ini ya duna takyif, tanpa adanya mempertanyakan kaifa ya, bagaimana. Karena pengetahuan manusia tentang diri Allah Subhanahu wa taala sedikit sekali ya, sedikit sekali. Dan maka perintahnya juga gini, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Perintahnya itu adalah tafakkaru fi khalqillah, banyaklah kalian berpikir itu tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tatafakkaru fi dzatillah, jangan banyak berpikir tentang zat Allah ya. Kenapa? Enggak akan sampai ketika kita berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena keterbatasan kemampuan kita sebagai makhluk. Kemudian yang berikutnya adalah duna tamtsil, tanpa adanya tamtsil. Tamtsil itu artinya penyerupaan ya, menyerupakan. Maka tadi tidak boleh ya orang itu menyerupakan Allah punya tangannya kemudian dimaknai ya diserupakan dengan tangannya manusia ya, tidak seperti itu ya, tidak boleh. Maka Allah itu ya gini, jangankan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ya, dari kalangan ahli sunnah itu ya, itu haram orang itu menggambar atau melukis ya wajah yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah ini wajahnya enggak ada. Maka kalau Rasulullah ya di dalam, kalau misalnya kita lihat dalam tayangan-tayangan misalnya para nabi gitu kan, atau hijrahnya Rasulullah, itu pasti Rasulullah digambarkannya baik itu cahaya gitu kan, itu tidak ada gambaran wajah beliau secara pasti. Beda dengan sesembahan-sesembahan ya, kalau kita berbicara tentang sesembahan orang-orang di luar Islam ya, dewa-dewa itu semuanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk gambaran, gambar-gambarnya itu wujud itu kan, ada nampak dewa Wisnu atau dewa apa yang Siwa ya dan lain sebagainya ya, nanti banyak sekali. Kemudian salah satu di antara ayat yang pokok menjelaskan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai cara kita ini untuk membedakan ya antara Allah dengan makhluknya adalah firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11 ya. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Dia Allah as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat, ya. Nah, penjelasan Allah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu apapun, adalah sebagai hujah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditamtsil, tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Sehingga kita ini, maka kita akan kebingungan kalau di dalam hadis misalnya Allah Subhanahu wa taala sampai menjelaskan ya, hadisnya agak panjang diantaranya Allah sampaikan di dalam hadisnya, hadis kursi. Kalau seandainya manusia itu qamu fi sa'idin wahid, semuanya berdiri, semua manusia itu awaluhum wa akhiruhum, manusia yang pertama kali diciptakan hingga manusia terakhir, ya. Berapa miliar itu kira-kira ya? Manusia pertama hingga manusia terakhir qamu fi sa'idin wahid, semuanya berdiri di satu lapangan gitu kan, di sebuah tempat flat gitu kan, berdiri semuanya itu. Kemudian setiap orang itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta permintaan, ya. La'ataitu kullu wahidin minhum mas'alatahu. Sungguh aku akan berikan kepada setiap orang yang memohon itu permintaan mereka itu. Kan tidak mungkin kita ini menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan segala kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini juga cara kita ini mempertebal keimanan itu dengan mengkaji asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang masalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sifat, ya, menunjukkan sifat. Al-Khaliq. Berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala hal, segala alam semesta ini. Kita Allah Subhanahu wa taala menantang manusia itu untuk menciptakan hanya seekor lalat saja, ya. Atau seekor nyamuk, gitu kan? Itu tidak ada yang bisa mendatangkan seekor nyamuk. Oh, manusia itu bisa bikin helikopter, ya. Sebagai cara manusia itu menandingi hewan capung, gitu kan? Kan capung kayak helikopter tuh kan. Tapi tetap, ya, ciptaan manusia itu tidak sempurna. Ya. Capung itu helikopter Apache lah katakan, kan? Itu kalau sudah habis bensin, ya. Ya. Ah, dia darat itu. Dia tidak bisa beranak. Apa enggak ada Apache beranak? Helikopter anakan. Kan enggak ada, ya. Bayangkan kalau capung gitu kan. Butterfly itu kan. Dia bisa anakan itu kan. Bisa tendrem di mana wae gitu kan. Ini hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sempurna. Manusia tidak bisa. Artinya kita ketika meneliti makhluk Allah yang paling kecil, itu akan mendatangkan satu gambaran besar tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kecil itu saja kita ini taluk, gitu kan? Manusia itu semuanya angkat tangan, tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang unlimited, yang tidak terbatas, ya? Maka disinilah kita harus mendatangkan, harus menghadirkan dalam pembahasan ini upaya untuk meningkatkan dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masuk kalian? Kemudian jadi di dalam persoalan makna tauhid asma dan sifat ini, kita harus memperhatikan, ya, bahwa ketika kita mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tentunya asma dan sifat ini adalah yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan tentang Allah dalam hadisnya itu tanpa mengikutkan empat hal. Apa tadi? Pertama, apa? Ta'wil, ya, ta'wil. Yang kedua, ta'til, ya. Yang ketiga, takyif. Yang keempat, tamsil, ya, tamsil. Nah, adapun orang-orang yang mereka ini kemudian masuk dalam wilayah-wilayah yang Allah Subhanahu wa taala larang tadi ini, ya, tidak boleh takwil, taktil, takif, tamsil. Tapi kalau ada orang yang masuk dalam persoalan ini, artinya dia sedang mengajari Allah Subhanahu wa taala atau memberikan nama atau sifat itu tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka dia ini sudah berbuat kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah seperti misalnya orang-orang Nasara. Karena orang-orang Nasara ini kan juga sebenarnya dia agamanya agama Samawi. Agama Samawi. Isa alaihissalam di Allah Subhanahu wa taala pun dia membawa agama tauhid. Sebenarnya agama tauhid yang dia bawa, ya. Tetapi oleh pengikutnya kemudian diselewengkan, ya. Dan yang paling banyak itu dinisbahkan kepada orang-orang ahlul kitab, baik itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, itu adalah kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala, yuharrifuna al-kalima amma wadhihi. Mereka itu punya kebiasaan yuharrif, tahrif. Tahrif itu menyimpangkan, ya. Makna itu dari yang sesungguhnya, dari yang semestinya, ya. Nah, ini apa yang banyak terjadi pada mereka. Maka orang-orang Nasara mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, bahwa Allah itu trinitas, ya. Allah itu adalah trinitas, tiga. Ini adalah kebohongan yang dilakukan oleh manusia atas Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tsalitsu tsalatsa. Dan Nabi Isa pun dipertanyakan ini, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Isa alaihissalam, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi." Aku tidaklah mengatakan kecuali apa yang telah Engkau perintahkan kepadaku, ya. Artinya sebagai hujah Nabi Isa bahwa kalaupun akhirnya orang-orang pengikutku itu mereka itu mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, bahwa Allah itu ada tiga, melakukan punya akidah trinitas itu adalah bukan datang dariku, ya, bukan datang dariku, tetapi itu adalah apa yang mereka ada-adakan sendiri, ya. Ini bentuk diantara berlepas dirinya Nabi Isa alaihissalam kepada para pengikutnya, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-15, ya. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ya, faman adzlam, siapa yang lebih zalim, ya. Adzlam itu yang paling zalim. Lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadhiba dibandingkan mereka orang yang iftara. Iftara itu artinya mengada-ngadakan. Ya. Mengada-ngadakan, ya, kebohongan terhadap diri Allah Subhanahu wa taala. Zalim itu maknanya apa? Al-zulmu. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim, ya. Maka nanti kenapa dikatakan bahwa syirik, ya? Inna syirka la-zulmun 'adzim. Bahwa syirik itu adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena di sini ada makna daripada azlumu, meletakkan peribadatan yang mestinya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian memindahkannya kepada selain Allah. Dan tidak ada yang paling besar bentuk kezaliman di antaranya ini. Ya. Orang ketika sarful ibadah li ghairillah, memindahkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk daripada kezaliman yang sangat besar. Nah, maka termasuk di dalam persoalan ini, ya. Syirik di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala juga nanti terjadi, ya. Ini terkait dengan makna tauhid asma dan sifat, ya. Nah, mudah-mudahan bisa jelas, ya. Jadi kita tidak menjelaskan Allah kecuali apa yang Allah terangkan tentang dirinya, ya. Kalau Allah menerangkan dirinya di mana? Dalam apa? Dalam Al-Qur'an, kan? Atau diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, ya, di dalam hadisnya. Makanya ketika mau berbicara masalah Allah, itu tidak bisa lepas daripada Al-Quran dan Hadis, ya. Harus merujuk kepada ini. Gak boleh orang itu mengada-ngada, ya. Nah, kemudian tadi ya, empat hal yang harus kita pegangi ya di dalam memahami tauhid asma dan sifat ini, tidak boleh memperturutkan, mengikut sertakan di dalamnya ta'wil, ta'til, takyif, tamsil. Ya, maknanya tadi apa? Ta'wil menafsirkan, ya. Menafsirkan Allah tidak seperti yang semestinya. Kemudian ta'til meniadakan. Kemudian takyif mempertanyakan. Kemudian tamsil menyerupakan, ya, menyerupakan. Baik, berikutnya adalah bagaimana manhaj, ya, salaf salih, para sahabat, tabi'in dan ulama pada kurun waktu yang diutamakan. Ada para ulama kurun waktu yang diutamakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ulama pada tiga generasi awal, ya. Tiga generasi awal itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah qarni, mereka yang hidup di masaku, yaitu para sahabat, ya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu masa tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian berikutnya lagi yaitu tabi'u tabi'in, ya, atau atba'u tabi'in. Tiga generasi yang utama. Nah, bagaimana konsep mereka di dalam asma dan sifat, ya? Karena kalau kita ingin mengetahui kemurnian di dalam ajaran Islam, ya, harus kita rujuk, ya, kepada manusia-manusia pertama yang mereka ini hidup bersama Rasul, mengetahui ayat itu turun dalam waktu apa, ya, dalam peristiwa apa, bagaimana keadaannya, ya. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah SAW itu sedang menjelaskan apa, ya. Nah, sehingga dengan penjelasan keterangan mereka ini, kita akan mendapatkan gambaran keislaman itu yang yang benar, ya. Karena dia adalah semasa dengan Rasulullah SAW, ya. Kan kita juga sama, kalau ingin mencari air, air itu yang paling bersih di mana? Di mata airnya, ya. Kalau sudah di Ciliwung, gitu kan, ya, bisa disaksikan sendiri, ya, bagaimana harumnya Sungai Ciliwung, ya. Nah, jadi kalau kita, jadi istilahnya gini, bayangkan 14 abad yang lalu Islam turun, ya. Pada masa sahabat, paling tidak pada masa tiga generasi ini, Islam itu originalitasnya masih terjaga, ya. Tapi ketika sudah mulai berkembang luas, ya, itu distorsi pemahaman dalam keislaman ini sangat mungkin besar terjadi, ya. Sebagaimana air itu, air dari sumbernya itu kalau masih dekat itu masih jernih. Tapi kalau sudah sampai jauh, udah kemana-mana itu kan, udah sampai kota, udah masuk rumah kita, udah wah kemana-mana itu kan, itu sudah campur ini, campur itu, ya. Itu sudah terkontaminasi, gitu kan. Nah, makanya salah satu al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi utama inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia, ya. Itu secara global, ya, secara global. Nah, di dalam menetapkan, mengimani dan menetapkan asma dan sifat ini, itu harus seperti bagaimana ia datang, ya. Bagaimana ia ditetapkan, ya, oleh Rasulullah SAW, ya, oleh Rasulnya. Tanpa adanya tadi, ya, ta'rif, ta'til, takif, tamsil, ya. Kalau tadi tahrifnya tidak masuk, ya. Tahrifnya tadi dimaknai dengan ta'wil, ya. Sama maknanya itu juga, ya. Karena kalau orang-orang ahlul kitab, ya, tadi biasa yang mereka lakukan adalah tahrif, ya. Yuharrifuna al-kalim amma wadihi. Nah, jadi mereka, ya, mengimaninya ini dengan cara seperti ini, ya. Maka pembahasan tadi di awal itu adalah gambaran daripada cara keimanan, cara bertauhidnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya. Kemudian dijelaskan juga di sini, ya, oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Kemudian ucapan yang menyeluruh dalam semua bab ini adalah hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan apa yang Dia sifatkan untuk dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh Rasulnya. Dan dengan apa yang disifatkan oleh as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun adalah generasi-generasi yang pertama, yaitu tadi, ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Serta tidak melampaui Al-Qur'an dan hadis. Jadi kepentingannya diletakkan di situ, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, adalah dikarenakan tadi asalahnya mereka di dalam memahami din, ya, secara global. Jadi kalau masalah terperinci nanti pasti nanti ada rinciannya, ya, kalau persatu, ya, persatu sahabat, persatu tabiin itu kan. Tapi secara global itu demikian. Imam Ahmad juga sama. Imam Ahmad juga menyampaikan hal yang sama dalam persoalan ini, ya. Tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan hadis, ya. Maka salat menyepati Allah dengan apa yang disifatkan untuk dirinya dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya, ya. Ada satu hal, ya, tentang takif misalnya. Jadi ada pernyataan Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan tentang persoalan istiwa. Ini di antara contohnya. Kata beliau, istiwa itu apa? Bersemayam, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya. Surat apa itu? Toha, ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala itu diterangkan, ya. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Bahwa bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala itu maklum, sesuatu yang diketahui. Ya, sesuatu yang diketahui berdasarkan keterangan Al-Qur'an, ya. Ketika Allah itu beristiwa, ya, bersemayam. Al-istiwa'u ma'lum. Tetapi apa? Wal kaifiyatu anhu majhul. Kaifiyah, tentang kaifiyah, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala majhul, tidak ada yang tahu, ya. Sesuatu yang tidak pernah diungkap, ya, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui, majhul, ya. Bahkan beliau mengatakan wasu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan tentang kaifiyah takyif, ya, itu adalah bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada. Sesuatu yang mengada-ngada. Maka para sahabat tidak pernah mempertanyakan tentang kaifiyah, ya. Bagaimana jadi menghindari keadaan mereka ini seperti keadaannya orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu orang-orang yang kalau bahasa jadi orang-orang yang mereka ini kepada nabinya itu istilah bahasa Sunda nama celogog ungkoh itu kan, atau celogog itu sopan itu, ya, tidak sopan gitu, ya, kepada nabinya, ya. Kemudian mereka ini diantara yang menonjol itu banyak bertanya hal-hal yang itu tidak memberikan kepada mereka ini manfaat, ya, dan mereka tidak akan sampai untuk ke arah situ, ya. Maka diterangkan dalam surat Al-Baqarah itu, ya, diperintahkan oleh nabinya untuk menyembelih sapi itu kan. Tapi apa? Mereka mempertanyakan sapinan hukumaha heula cenah ya. Sapinan hukumaha cenah warnana naon kan. Wah, tambah susah ya. Tambah susah. Makanya latus alu an asya ing tubda lakum tasukum. Janganlah kalian banyak bertanya tentang sesuatu yang apabila itu ditetapkan ya, ditetapkan, artinya jawaban dari pertanyaan itu akhirnya keluar sebagai ketetapan, itu justru menyulitkan kalian ya. Termasuk juga Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar kan kita tidak tahu kan? Awalnya itu dalam riwayat dikatakan awalnya itu mau diberitahukan, tapi karena banyak bertanya ya, orang-orang itu akhirnya dihilangkan ya, disembunyikan ya, disembunyikan. Nah, dalam banyak hal juga demikian. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang kitab ini tuh banyak bertanya seperti itu. Nah, makanya wasu'alu anhu bidah, bertanya tentang takyif, kaifi ya. Bagaimana bersemayamnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana dan sebagainya, itu sesuatu yang bid'ah. Sesuatu yang mengada-ngada ya. Karena orang tidak akan sampai pikirannya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sudah sampaikan, kita diperintahkan memperbanyak berpikir tentang makhluk ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperintahkan untuk banyak bertanya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah sampai. Ada hadis yang menjelaskan tentang ihsan. Kan? Itu hadis yang sifatnya global. Ihsan itu apa? Itu sudah kita bahas ya. Anta abudallaha ka'annaka tarah. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda itu melihat Allah. Seakan-akan. Bukan Anda benar-benar melihat Allah. Tidak. Seakan-akan. Sesuatu yang memang tidak bisa kita jelaskan secara hakikat ya, secara apa? Kasat ya, secara kasat itu tidak bisa kita jelaskan. Maka bahasanya juga ka'annaka tarahu, seakan-akan kalian melihatnya ya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi kalau Anda tidak sampai bisa sampai pada tingkatan seperti itu, artinya apa? Itu tingkatan paling tinggi. Ya. Tingkatan paling tinggi orang beribadah itu sampai merasa dia itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat dia. Walaupun dia tidak perlu sampai pada tingkatan mengetahui bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala melihat. Itu dia tidak perlu ya mengetahui itu. Tetapi keyakinan bahwa dia itu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, titik itu sudah satu tingkatan yang paling tinggi, ya. Fa'in lam takun tarahu, tapi kalau kita tidak bisa sampai pada tingkatan itu, maka yakinlah fa'innahu yaraka. Sungguh Allah itu adalah melihat kalian ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tidak bisa kita melakukan tasbih atau tamtil terhadap cara melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi ya, wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan tentang kaifiyah bagaimana istiwa'nya Allah Subhanahu wa taala bagian daripada bentuk kebid'ahan ya. Di antara dalilnya adalah ini tadi ya, di awal laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dia Allah itu maha sami', maha mendengar dan maha melihat. Kemudian berikutnya, jadi tentang jadi Allah Subhanahu wa taala yang jelas tidak ada boleh orang itu punya peluang untuk ngarang, nebak-nebak ya. Itu enggak boleh ya. Dia harus menerangkan Allah apa yang Allah terangkan pada dirinya ya. Kemudian setiap yang mengharuskan adanya kekurangan dan hudus ya, kekurangan atau hudus. Hudus itu adalah kebalikan daripada kidam ya. Kidam, hudus itu berarti sesuatu yang baru ya, sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian diada-adakan ya. Setiap yang mengharuskan adanya kekurangan, kelemahan ya, atau hudus, sesuatu yang baru, maka Allah terbebas ya dari itu semua ya. Subhanallahi amma yusyrikuna uluwan kabira. Kenapa kan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam persoalan ini, ya. Maka tidak ada sedikit pun kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau nanti kita dapatkan penyimpangan-penyimpangan berbagai macam kesesatan di dalam persoalan ini adalah penyimpangan-penyimpangan ketika mereka ini masuk pada wilayah, ya, yang mereka ini apa, imam mereka itu kemudian tashbih, menyerupakan Allah Subhanahu dengan manusia, ya, sehingga nanti pada diri Allah Subhanahu itu seperti tampak kekurangan, padahal itu adalah sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak, ya. Ini banyak. Kemudian terkait dengan masalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah itu tidak ada batasnya. Sebagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam semesta ini. Itu tidak ada batasnya. Maka kalau nanti kita ingin mengukur, ya, bahwa kesempurnaan Allah itu tidak ada batasnya, lihatlah pada makhluk-makhluknya. Karena jadi berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yadullu ala ba'd sifatis sani, itu adalah menunjukkan kepada sebagian daripada sifat-sifat pembuatnya. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, lihat ciptaannya, ya. Tidak mungkin ada yang menciptakan alam semesta yang seperti ini, ya, yang kita bisa bernapas tanpa bayat, ya. Coba kalau di rumah sakit orang yang teronggok, ya, di pembalingan itu, ya, satu tarikan nafas tuh 1000, ya, kan oksigen kan bayar kan 2000, itu kan argo teh jalan, itu kan, itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini gratis, ya, mau bebas, itu kan, silakan, itu tidak mungkin ada yang memberikan kepada kita ini kesempurnaan dalam ciptaan ini kecuali Dia adalah sesuatu yang maha sempurna. Kita, ya, itu luar biasa, ya, sangat luar biasa. Sampai kita makan saja bisa bedakan. Ini pedasnya level 1. Ini level 2, ini level 10, ya. Maici. Itu orang bisa bedakan. Dari mana itu, ya? Tempatnya kecil seperti ini, tapi dia bisa membedakan sekian banyak rasa. Orang bisa menjadi master of chef. Hanya gara-gara modal apa? Modal lidah, gitu kan? Bisa jadi master chef, ya. Itu kalau Allah tidak kasih lidah, ya, udah tuh, ya, tereliminasi itu orang-orang itu, ya. Maka kalau kita melihat, ingin melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ciptaannya, lihatlah makhluknya. Bahwa dengan perkara yang sederhana saja, ya, manusia itu bisa luar biasa. Hanya mengkaji tentang retina mata, seorang bisa sampai menyabet gelar profesor atau doktor. Retina mata saja, retinanya, gitu kan. Belum apa, seluruh dari bagian mata, baru retina, gitu. Bisa sampai seperti itu. Artinya bagian kecil dari makhluk Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan seseorang itu dia mendapatkan penghargaan, gelar di hadapan manusia. Bagaimana orang yang seperti ini kemudian dia ini tidak mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakannya. Maka kalau kita ingin melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah makhluknya, ya. Ini akan mendatangkan kepada kita ini kerendahan diri, ya, dan pengkerdilan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau kita ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh betapa nistanya kita ini. Betapa sombongnya kita ini atas segala kelemahan yang kita miliki. Nah maka disinilah penting bagi kita untuk meyakinkan di dalam diri kita ini kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan asma-asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh misalnya, kenapa mustahil bagi Allah sifat hudus, ya, hudus, sesuatu yang baru itu kan? Kenapa mustahil? Ya, karena hudus itu mengharuskan pada Allah itu sifat Adam, ya, Adam. Adam itu adalah sesuatu yang tidak ada. Maka sifat Allah itu adalah diantaranya kidam, ya, sesuatu sudah ada sejak ajal, ya. Maka huwal awwalu laisa qablahu syai, dialah Allah yang pertama yang tidak ada sebelumnya yang ada, walaisa ba'dahu syai, dan tidak ada yang setelahnya sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala al-zahir, laisa fawqahu syai, yang zahir, yang tidak ada di atasnya segala apapun, wal batin, yang tidak ada di bawahnya apapun juga. Artinya, untuk menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hadir di dunia ini adalah hanya salah satu di antara bagian, ya, bagian daripada kehendak, bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkehendak itu kan tidak bisa banyak-banyak, tidak bisa gede-gede, gitu kan. Kita misalnya punya kehendak mau nikah misalnya kan, itu juga kadang-kadang kalau belum takdirnya ya nggak jadi-jadi juga gitu ya. Itu nggak bisa kita gede-gede gitu kan, punya kehendak itu. Tapi ke Allah, Allah berkehendak itu, Allah berkehendak menciptakan manusia, ya. Allah cuma mengatakan kun, menciptakan manusia ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat protes sebelumnya kan, dalam ayat sudah kita bahas ya, Al-Baqarah itu kan. Itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjelaskan Allah kepada para malaikat, aku akan jadikan di bumi ini khalifah, ya. Apa? Khalifah apa? Penguasa, ya. Pengatur bumi, ya. Qala ataj'alu fiha mayyusidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan mendatangkan di bumi ini, ya, makhluk yang yusidu fiha, berbuat kerusakan, ya, kemudian menumpahkan darah dan lain sebagainya, ya. Protesnya malaikat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika punya kehendak, Allah katakan apa? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Maka atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ini jadilah kita semua ini. Jadi ketika Allah berkehendak, jadi kehidupannya. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya banyak kehendak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, artinya ini hanya kehidupan kita ini hanya bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita tidak bisa dan tidak boleh kita ini hidup, ya, keluar daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka kita harus berusaha hidup kita, ya, mengisi setiap pergantian hari, ya, dalam siang dan malamnya ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan dari penciptaan kita sebagai manusia, ya, itu yang harus kita tetapi itu. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita dengan kehendaknya. Maka tidak boleh, ya, kita ini melakukan kecuali apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat-sifat yang itu adalah negatif atau sebagai sebuah kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala itu mustahil, ya. Mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, ya. Misalnya di sini juga sebutkan, ya, bahwa Juga karena Allah Subhanahu wa taala bersifat wajibul wujud binafsihi. Ya. Wajibul wujud binafsihi, ya. Wajibul wujud binafsihi itu apa? Wajib ada itu dengan sendirinya. Tidak perlu ada yang mengadakan. Wajib ada dengan sendirinya. Kalau kita kan ada yang mengadakan. Maka ketika kita mengatakan saya menciptakan rumah, Anda bukan menciptakan. Anda hanya merekayasa saja, ya. Merekayasa, ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengkreat, ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena al-adamu la yakhluqu syai'a. Yang tadinya tidak ada, seperti kita tadinya tidak ada, la yakhluqu syai'a itu tidak bisa menciptakan apapun. Ya. Karena kita tadinya Adam. Adam, bukan Adam ya. Adam pakai ain. Artinya tidak ada. Maka la yakhluqu syai'a, dia tidak menciptakan sesuatu, tidak bisa menciptakan sesuatu, ya. Hanya yang tadinya ada dan wajib ada dengan sendirinya, itulah yang hanya bisa menciptakan, ya. Nah, disinilah pemahaman ya salafus salih dalam persoalan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka mazhab ini ya, atau penjelasan tentang persoalan asma dan sifat ini, akidahnya itu adalah tawassut. Tawassut itu adalah tengah-tengah. Sebagaimana nanti di dalam banyak akidah yang lain, itu sifatnya itu pertengahan, ya, pertengahan. Tawassut pertengahan antara apa? Antara pemahaman ta'til dan tamtil, ya. Ta'til dan tamtil. Ta'til itu tadi artinya apa? Meniadakan. Tamtil menyerupakan, ya, menyerupakan. Kenapa ada ta'til? Adanya ta'til ini adalah orang-orang yang sebenarnya punya keinginan baik. Apa keinginannya? Keinginannya itu menghindarkan sifat-sifat yang buruk pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka untuk menghindarkan ini sekalian itu dihilangkan, ya, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ekstrim, ya. Berbuat ifrat, ya, berlebih-lebihan. Orang-orang yang melakukan tamtil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya. Ini juga sama keinginannya baik. Keinginannya itu bahwa mereka tidak mungkin bahwa Allah itu ketika menyatakan sesuatu kecuali ada maksudnya, gitu kan? Cuman oleh orang ini dikarang, ya. Jadi maksud-maksud di situ itu diserupakan dengan apa yang terjadi pada makhluknya, ya. Allah tertawa, misalnya tertawanya disebabkan seperti makhluk, Allah punya tangan seperti makhluk dan sebagainya. Ya, ini nanti akan berimplikasi kepada kekurangan-kekurangan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berlepas dari itu semua, ya. Maka nah, kita ya, termasuk di sini adalah upaya kita untuk memiliki akidah, konsep, manhaj dalam persoalan memahami asma dan sifat Allah itu sesuai dengan pemahaman para salafus salih, itu harus tawassut, ya. Kita tidak mentaktil, tidak meniadakan, kita masih menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita tidak mentamsil, ya, tidak menyerupa Allah dengan makhluknya, ya. Jadi kita ini ada di pertengahan, ya, baina ta'til wa tamtil, ya, di antara kedua ini. Karena nanti implikasinya banyak, ya. Kalau orang itu mentaktil, ya, padahal Allah punya asma, punya nama-nama, dan telah tetapkan di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna, dan milik Allah lah asma'ul husna, nama-nama yang baik, ya. Nah, ini tidak mungkin orang mentaatil ini, ya, dia kemudian aman, ya, karena dia pasti akan bertabrakan dengan hujjah ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Baik, berikutnya. Jadi dua poin ya dalam persoalan pertama ini, yakni makna tauhid asma dan sifat ya, termasuk juga manhaj salafus shalih dalam persoalan ini. Kita masuk pada pasal berikutnya ya, pasal yang kedua, yaitu tentang asmaul husna dan sifat kesempurnaan serta pendapat golongan sesat berikut bantahannya. Ya. Ini pembahasannya agak panjang ya. Mungkin nanti kalau kita belum bisa menyelesaikan, kita akan lanjutkan di pembahasan pertemuan berikutnya. Pertama, penjelasan tentang persoalan Asmaul Husna. Ya, sudah tadi disebutkan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asma'ul husna, dan milik Allah lah asma'ul husna, nama-nama yang baik ya. Fad'uhu biha, maka mintalah kalian berdoa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu biha, dengan nama-nama tadi itu ya, dengan asma'ul husna ini. Fad'uhu biha ya. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhid, menyimpang dari kebenaran ya, fi asma'ihi, terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sayuzauna ma kanu ya'malun, bahwa mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf 180 ini menjelaskan tentang asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna ya. Ada berapa asmaul husna itu? 99. Itu saja atau masih ada yang lain? 99 saja titik gitu, atau koma? Hah? Koma ya. Kenapa koma? 99 itu adalah nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an ya. Nama-namanya. Kenapa dikatakan masih koma? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin Allah itu menetapkan asma, nama atau sifat bagi dirinya pada apa yang tidak diterangkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah, tetapi Allah menginginkan bagi dirinya untuk menetapkan asma dan sifat-sifat itu, ya. Maka ada dalam sebuah doa ya, menjelaskan tentang persoalan ini. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Ya Allah, sungguh aku as'aluka, memohon kepada Engkau, bi kulli ismin huwa laka, dengan semua, dengan segala nama yang itu adalah merupakan namamu ya. Bi kulli ismin huwa laka, samaita bihi nafsa, yang Engkau menamakan dirimu itu dengan nama-nama tersebut ya. Samaita bihi nafsa. Au allamtahu ahadan min khalqika, atau Engkau ajarkan nama-nama itu kepada salah seorang di antara hamba-hambamu. Nah, ada kalimat begini. Au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Istatharta. Istatharta itu artinya apa? Atau Engkau menghendaki ya, nama itu fi ilmil ghaib ya, di dalam ilmu ghaib, di dalam kerahasiaanmu, di dalam ilmu ghaib, di sisi Engkau. Artinya sesuatu yang itu tidak Engkau sampaikan kepada salah seorang di antara hambamu ya, tapi Engkau itu ingin menetapkan itu bagi dirimu. Artinya ruang ini terbuka ya. Maka 99 itu adalah penetapan nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an gitu kan, tapi bukan bersifat lil hasr, untuk membatasi. Ya, bukan untuk membatasi. Ada beberapa hal yang ditunjukkan oleh ayat ini ya, di antaranya adalah menetapkan nama-nama ya, penetapan asma. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya asma, bukan ismun, tapi asma menunjukkan banyak, ya. Menunjukkan banyak. Maka orang yang menafikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia bertentangan dengan ini, ayat ini, ya. Allah sudah menyampaikan lillahil asma, milik Allah adalah nama-nama, ya. Tapi kalau hanya satu saja namanya, ya, itu maka dia bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan sendiri tentang dirinya, ya. Kemudian ayat itu juga menjelaskan tentang bahwa semua nama yang Allah miliki itu husna, baik. Ya, tidak ada yang buruk nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti misalnya ada nama Allah itu Ghadab. Apa Ghadab? Marah. Allah itu marah, ada, ya. Itu sesuai dengan kelayakannya. Maksudnya marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang yang ingkar, ya, Allah Subhanahu wa taala. Karena Ghadab itu juga tidak selalunya buruk, ya. Karena min awsaki urul iman, di antara ikatan yang paling kuat yang mengikat keimanan seseorang itu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah, ya. Nanti selayakan. Apakah kemudian orang-orang yang memerangi orang-orang kafir itu dengan amarah yang luar biasa itu, apakah mereka dikatakan orang-orang yang salah? Kan tidak, ya. Kenapa? Karena kemarahan mereka itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis sampai dikatakan begini. Jadi malaikat bertanya kepada orang yang saya enggak lupa ininya, ya, redaksinya itu, tapi disebut begini. Kenapa kamu itu diam, ya? Ketika Anda pada suatu keadaan fihi maqal, pada suatu kondisi di mana Anda itu sebenarnya bisa mengatakan, bisa melakukan pembelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Untuk berpihak kepada Allah. Ya. Berpihak kepada Allah itu menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kenapa Anda diam? Gitu kan? Kemudian orang itu mengatakan ahsyannas, aku takut terhadap manusia. Falillahi ahaku am tahsya. Maka sungguh Allah itulah yang lebih berhak untuk engkau takuti. Ya. Artinya menunjukkan bahwa orang itu ketika dia tidak marah, ya, tidak marah yang dia seharusnya marah, justru akan dipertanyakan, ya. Karena ada tempat-tempat di mana kita harus marah. Kalau misalnya Allah, Rasul dihina misalnya, kita diam, ya, tidak menunjukkan respon marah dan sebagainya. Justru itu akan dipertanyakan, ya. Berarti kita ini dipertanyakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dalam kehidupan kita saja, orang banyak terjadi pembunuhan itu gara-gara hanya apa? Masalah cinta saja, ya kan? Hanya masalah cinta sampai terjadi pembunuhan. Menunjukkan apa? Energi kecintaan itu memberikan energi pengorbanan dan pembelaan. Apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka marah itu juga harus pada tempatnya, ya, pada tempatnya. Nah, jadi Allah tidak ada nama yang cacat. Tidak ada yang kurang pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bukan juga nama-nama yang tanpa makna, ya. Pasti nama Allah itu ada makna, ada maksudnya, ya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-A'raf 180 tadi, ya, juga menunjukkan bahwa Allah memerintahkan berdoa dan bertawassul kepadanya dengan nama-namanya, ya. Jadi fad'uhu biha, mintalah kalian doa dengannya, dengan menggunakan asma-asma tadi itu. Maka dari riwayat tentang tiga orang itu ya, saya sudah sampaikan dulu-dulu itu kan sudah lama ya. Orang yang tiga orang yang mereka ini terkurung di sebuah guha karena batu besar yang jatuh dan menutupi pintu guha itu. Ya, mereka ini berteduh ya. Kemudian sebuah batu besar itu jatuh dan menutupi guha itu. Mereka enggak bisa keluar. Ketiga orang ini berusaha untuk mendorong batu ini, sedikit pun tidak bergeser batu itu ya. Sampai mereka ini ya sampai pada puncak ketidakmampuan mereka untuk berbuat ya. Maka kemudian mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bertawassul dengan kalau ini tawassulnya dengan amal ya, dia tawassulnya dengan amal ya. Nanti kalau tawassulnya dengan asma ini kisahnya beda lagi ya. Kalau ini sudah kita jelaskan ya. Kalau tawassulnya dengan asma Allah, ingin tahu kisahnya? Mau saja kalau dikisahin. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, namanya tuh Ala bin Hadrami. Ala bin Hadrami ini adalah terkenal. Ibnu Qayyim rahimahullah diantaranya beliau di situ menjelaskan min ajabil qasas, di antara kisah-kisah yang paling menakjubkan di dalam hidupnya, gitu kan? Yang diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah kisah Ala bin Hadrami ini. Dan di dalam banyak riwayat juga banyak ya riwayat-riwayatnya. Di antaranya ini hadisnya mauquf. Mauquf itu artinya tidak sahih kepada Rasulullah, karena memang ini adalah para sahabat ya, yang meriwayatkan. Jadi suatu ketika ada seseorang yang telinganya itu kemasukan pasir ya. Kemasukan pasir, dibawa ke dokter itu enggak sembuh-sembuh. Itu luar biasa menyakitkan ya. Ini juga bagian daripada kesempurnaan ciptaan manusia, ini luar biasa ya. Jadi Allah coba bayangkan ya, kita punya telinga itu ya. Telinga itu kalau kemasukan barang yang bukan semestinya di situ, itu sakitnya luar biasa ya. Coba masuk aja halur. Wah, itu kan ngejerit ya. Maka ketika pasir masuk itu juga sama ya. Menyakitkan itu ya. Menyakitkan. Maka sudah ke dokter enggak sembuh-sembuh. Kemudian orang tunjukkan kepada salah seorang ya. Kepada salah seorang sahabat Rasul namanya Ala bin Hadrami bahwa dia ini ya selalu berdoa dengan doa-doa yang dengan doa itu ya. Baik itu adalah fil barri wal bahr, fil kifar ya. Kifar itu adalah di daratan ataupun di lautan. Dia berdoa dengan doa-doa ini. Dan doa itu adalah doa yang luar biasa. Maka orang ini bertanya, apa itu doanya Ala bin Hadrami? Ala bin Hadrami itu hanya berdoa dengan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau itu, ya, ya Aliyu, ya Azimu, ya Halimu, ya Alim. Gampang ya? Coba ulangi. Ya. Ya Aliyu, ya Azimu, ya Halimu, ya Alimu. Nah, ada yang juga sarama. Ya Aliyu. Ya Aliyu itu ya Maha, yang Maha, yang Maha tinggi. Wahai yang Maha luhur. Ya Azimu, wahai yang Maha agung. Ya. Ya Halimu, ya. Wahai yang Maha lembut, ya. Ya Alimu, wahai yang Maha mengetahui. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini Ala bin Hadrami berdoa. Dan orang dia ini, ya, orang yang tadi kemasukan dengan pasir ini, dia pun akhirnya berdoa dengan doanya Ala bin Hadrami yang selalu ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama dari doa itu, pasir itu kemudian keluar sampai bertebaran di dinding itu. Bayangkan ya, langsung nyemprot itu. Itu dahsyatnya doa ini, itu luar biasa. Bertawasul dengan Asmaul Husna wa Ta'ala. Ya. Dan di antara kisah yang lain yang menakjubkan itu adalah saat Ala bin Hadram ini diutus memerangi orang-orang murtad di negeri Bahrain pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia ketika itu akan mengejar pasukan. Karena dia mengejar pasukan, pasukan itu, pasukan musuh ini sudah naik di atas kapal. Kemudian lewat, ya. Sudah lewat ke tengah. Akhirnya Ala bin Hadram itu dengan kudanya itu dia tertahan di tepi lautan itu. Kemudian apa? Dia berdoa. Doanya lebih panjang lagi, ya. Sampai saya juga enggak hafal doanya. Tapi di antaranya doanya tadi itu, ya. Ya Aliyu, gitu kan? Ya Azimu, ya Halimu, ya Alimu, gitu kan? Kemudian apa? Kuda-kuda yang mereka bawa ini menyeberangi lautan itu, ya. Dan tidak ada yang tenggelam seorang pun. Baik itu yang berkuda maupun yang berjalan kaki itu berjalan di atas lautan, mengejar musuh-musuh yang ada di yang sudah jauh membawa kapal itu. Sampai akhirnya musuh-musuh itu dapat ditangkap, ya. Kemudian dibawa kembali beserta seluruh ghanimahnya. Ya. Tawanan-tawanannya semua dibawa. Tidak ada satu pun yang tenggelam, baik itu orang maupun kuda, kecuali seekor kuda. Namanya kudanya itu kalau enggak salah Ulaikah. Itu pun akhirnya dapat dikeluarkan oleh Ala bin Hadrami. Bayangkan. Jadi besarnya, ya, kekuatan Asma Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Tetapi tentunya juga ini dibarengi dengan ketakwaan orang yang memohonnya. Karena nanti selain bahwa doa-doa itu memiliki efek yang luar biasa, ya, tapi juga ada syarat-syarat bagaimana doa-doa itu bisa mustajab, ya. Jadi kalau kita nanti jangan salahin saya, nanti saat saya sudah berdoa tapi kok enggak sesuai dengan yang Ustaz sampaikan itu kan, ya nanti harus kita lihat dulu, ya, checklistnya itu kan, ente makannya, ya kan, makannya ada yang haram enggak itu kan, siapa tahu kita ini banyak makanan yang haram yang masuk dalam tubuh kita itu kan, sehingga menjadi penghalang doa-doa dan sebagainya itu kan. Tapi bahwa doa-doa Ala bin Hadrami ini, ya, dengan menggunakan Asma Allah Subhanahu wa Ta'ala benar, ya. Nah, termasuk di antara penjelasan, ya, saya belum mengkaji secara detail, tapi saya pernah mendaftarkan dari Ustaz Farid itu, ya, Ustaz Farid Al-Rubah itu kan menjelaskan ayat di dalam surah tentang Nabi Sulaiman, ya. Ketika Nabi Sulaiman ini kan, Nabi Sulaiman punya jin, ya. Ketika akan menaklukkan kerajaan Ratu Belkis ini, kan ada salah satu di antara yang dititahkan Nabi Sulaiman kepada pasukan-pasukannya, ya. Man ya'tikum bi arsyha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang dapat mendatangkan singgasana Ratu Belkis sebelum dia tunduk bersimpuh kepadaku? Nabi Sulaiman ini menantang pasukan-pasukannya. Kenapa? Pasukannya ini junuduhu minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Pasukannya luar biasa. Tidak ada pasukan yang paling hebat sehebat pasukannya Nabi Sulaiman. Ya. Tidak ada kan yang punya pasukan dari kalangan jin? Kalau punya pasukan dari kalangan jin kan, wah, ya, bisa pesawat induk Amerika aja bisa langsung gini, gitu kan? Kemudian apa? Qala ifrit minal jin, berkata ifrit dari kalangan jin. Ana atika bihi qabla an takuma min maqami. aku akan datangkan singgasananya Ratu Belagesit itu sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu. Ini kan cukup, ini berapa detik kira-kira? Satu detik aja ada. Ini kan satu detik aja kan cukup kan? Tapi apa? Ini masih terlalu lama. Qala alladziina indahu ilmu minal kitab. Berkata orang yang dia punya pengetahuan dari ilmu kitab. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilahi tarfu. Aku akan datangkan singgasana itu sebelum matamu berkedip. Gitu kan? Jadi kalau beranjak dari tempat duduk itu masih terlalu lama, kalau berkedip juga gini aja kan. Lebih cepat ya berkedip. Akhirnya dilakukan oleh orang ini. Di antara yang dia mohonkan itu caranya apa? Dia memohon dengan menggunakan asma Allah Subhanahu wa taala. Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Halimu, Ya Ali. Jelek langsung itu kan. Singgah sana itu. Ini persoalan ya yang nanti harus kita sadarkan kepada hadis ya. Jangan sampai, karena begini, dalam persoalan juga nanti banyak penyimpangan seperti bisa juga ada disebutkan ya. Pendapat golongan sesat berikut bantahannya. Termasuk mungkin kalau yang nanti akan kita banyak di lapangan, banyak orang-orang yang menggunakan Asmaul Husna ini untuk hal-hal yang tidak benar ya. Misalnya untuk pengikat kasih misalnya kan, cari jodoh gitu kan. Nih baca ini gitu kan. Jadi Asmaul Husna digunakan untuk hal-hal yang di luar ya daripada ketentuan yang semestinya. Karena gini, setan itu halus sekali ya. Setan itu halus sekali ketika menggiring kita kepada kesalahan itu ya. Kadang-kadang jaraknya itu ya antara seperti orang meruqyah ya, ruqyah syirkiyah dengan ruqyah syar'iyah itu juga kadang-kadang itu tipis-tipis tuh kan, beda-beda tipis tuh kan. Maka di sini nanti kita perlu untuk memahami lebih jauh lagi ya. Tentunya semuanya harus kita sandarkan kepada hadis-hadis dan atar para salafus saleh, sehingga kita upayakan bahwa penjelasan ataupun pemahaman keyakinan kita tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini juga bisa sesuai dengan apa yang dipahami oleh mereka. Terakhir yang keempat ya, tentang asma dan tentang ayat tadi ya, ayat Al-A'raf 180, bahwa Allah mengancam orang-orang yang ilhad ya, ilhad, orang-orang yang ingkar terhadap asma Allah dan akan membalas perbuatan yang mereka lakukan. Mungkin ini dulu ya apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Kita pasal yang kedua cuman belum selesai ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa selesaikan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikutnya silakan nanti yang mau menanyakan untuk ditanyakan. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dipegangin aja. Kayaknya enggak ada suara ini. Silakan bagi yang ingin bertanya. Iya, silakan Pak. Ya, mengenai itu Ustaz yang barusan dibahas Asmaul Husna ya. Saya juga pernah baca misalnya ini fadilah-fadilah dari Asmaul Husna, misalnya kayak baca nama ini misalnya fadilahnya apa gitu. Nah, itu bagaimana misalkan di situ ditentukan hitungannya berapa gitu. Misalnya 100 berapa gitu. Nah, bagaimana mengenai itu? Iya. Nah, di dalam penetapan ya, mungkin saya perlu juga menyampaikan koridor ya, koridor di dalam memahami syariat ya, termasuk juga dalam persoalan ini, bahwa apa yang dulu pada masa Rasulullah SAW itu adalah bagian daripada din, maka dia hari ini adalah tetap akan menjadi bagian daripada din. Dan apa yang sejak dulu itu tidak menjadi bagian daripada din, maka dia tidak akan menjadi bagian dari din. Dan itu adalah juga terkait dengan persoalan-persoalan yang sifatnya itu adalah berupa ketetapan. Maka apa yang Rasulullah SAW tetapkan, itulah yang menjadi ketetapan bagi kita. Dan apa yang tidak Rasulullah tetapkan, kita juga tidak boleh untuk menetapkan. Maka apa yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah, ya, karena Rasulullah ini kan wasithah bainal abdi wa rabbih. Rasulullah itu adalah perantara antara seorang hamba dengan Rabbnya, itu adalah Rasul, ya. Tidak ada wasithah laula Rasul, kalau bukan karena Rasul, kita sulit untuk mengetahui apa keinginan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hadirnya Rasul itu adalah sebagai wasithah, perantara antara Allah bainal abdi wa rabbih, antara hamba dengan Rabbnya. Nah, maka apa yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah, tidak boleh kita khususkan. Tetapi apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, maka kita juga harus menetapkan, ya. Nah, karena prinsip-prinsip di dalam asma juga seperti itu, ya. Menetapkan seperti apa yang Allah dan Rasul tetapkan, ya. Nah, dalam persoalan bilangan itu juga sama. Dalam persoalan bilangan asmaul husna ini harus dibaca berapa kali itu kan? Nah, saya lebih melihat bahwa ini bagian yang tadi saya sampaikan, bahwa kadang-kadang bedanya tipis, ya, antara pelaksanaan pengamalan asmaul husna yang sesuai dengan syariah, ya, yang itu dengan yang tidak sesuai dengan syariah, ya. Nanti mudah saja sebenarnya, tinggal tanya aja di mana kok keterangannya harus dibaca sekian kali, misalkan harus dibaca 1000 kali, baca ini biar apa, biar nanti seluruh hutangnya terlunasi gitu. Nah, bisa gitu ya, hutang lunas gitu ya. Jadi ini harus kita mintakan dalil, ya. Artinya kalau ada ketetapan berupa pengkhususan, ya, pengkhususan. Nah, setiap pengkhususan itu harus disertai dengan keterangan, ya. Maka nanti juga ya memang banyak ya yang seperti apa tadi disampaikan, ya, orang-orang yang dia ini akhirnya menjadi sebuah ajaran tersendiri asmaul husna itu, ya, menjadi sebuah ajaran, bahkan menjadi sebuah mungkin tarekat gitu kan. Orang sibuknya itu dengan asmaul husna aja, padahal ini hanya bagian dari syariatnya, bagian daripada din, ya, yang diatur di dalam pelaksanaannya, ya. Silahkan kita misalnya karena sifat itu juga terkait dengan masalah apa yang disifati, menunjukkan, ya, apa yang disifati. Misalnya Allah itu Razik, ya, Razak, ya. Maka diantara itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Taala Maha Pemberi Rezeki, ya. Maka kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala terkait dengan masalah rezeki, ya, silakan sampaikan, mohonkan itu kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan asma-asmanya, ya Razak, gitu kan, ya Razak, Urzukna, gitu, dan sebagainya, ya, berikanlah rezeki kepada kami, gitu kan, kan nanti kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala itu, misalnya meminta ilmu, ya, nanti ya alim, gitu kan. Karena apa? Karena asma-asma Allah Subhanahu wa Taala ini, ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Taala punya kemampuan yang ditunjukkan dengan nama-namanya. Karena tadi tidak ada nama-nama ini yang kosong. Nama-nama ini mewakili seluruh kesempurnaan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Maka seseorang tidak boleh dia berputus asa dalam segala keadaan, segala kesulitan yang dia hadapi, tidak boleh seseorang itu berputus asa. Kenapa? Bahwa Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu, tidak ada yang tidak mampu bagi Allah Subhanahu wa Taala, ya. Sampai di sini Allah Subhanahu wa Taala membuktikan, ya, keagungannya itu, ya, seperti riwayat tentang Imam Bukhari, misalnya, Imam Bukhari adalah seseorang yang dulu pada masa kecil dia ini buta matanya, tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat. Maka ibunya ini setiap malam ini dia berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bercucuran air mata. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguhan seseorang di dalam memohon, ya. Kayak anak-anak gitu ya, kalau mau minta jajan, itu kalau anak itu sungguh-sungguh dia mintanya, ya. Ya. Ibu-ibu mah pasti ya sangat merasakan, ya. Pasti sampai ceri gitu kan. Sampai anak itu menangis kalau bisa dia berputar-putar di pasir. Ya. Untuk apa? Agar keinginannya itu dipenuhi, ya. Ini menunjukkan apa? Berarti dia menunjukkan keinginannya yang besar, gitu kan? Maka jangan salahkan kalau misalnya kita memohon tapi tidak dikabulkan, ya. Karena kita memohonnya juga setengah hati, gitu kan? Minta tapi itu benar tuh numenta teh, gitu kan? Misalnya ya, ya termasuk di dalam setiap hari doa kita dalam surah Al-Fatihah itu kan, ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, ya. Tapi tidak banyak orang yang membaca ayat ini teh malawun, ya. Ihdinas siratal mustaqim itu tidak sedang sungguh-sungguh memohon diberi petunjuk, gitu kan? Asal keluar, weh, gitu kan? Tina lambai, gitu kan? Agak hanya sekedar meluncur di dalam lisan kita, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Tapi tidak ada hati kita ini hadir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan bercucuran air mata, gitu kan? Tapi kalau kita itu memohon dengan sungguh-sungguh, ya, maka akan berbeda efeknya itu. Nah, maka perbedaan itu sama, ya, termasuk ketika orang mungkin dengan menggunakan asma Allah Subhanahu wa taala, ya, itu juga ketika memohon dengan asma-asma itu juga harus tunjukkan bahwa emang benar-benar sedang memohon, ya, memohon. Imam Bukhari, ibunya Imam Bukhari rahimahullah ini, ya, suatu ketika kemudian dalam sebuah mimpi dia didatangi, ya. Saya lupa Nabi Zakaria apa siapa gitu kan, mengatakan gitu. Wahai ibu, katanya kan, qad raddallahu basara ibni, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu itu, likasrati du'aiki wa bukaiki, dikarenakan banyaknya doa dan tangisan yang keluar dari air matamu, dari matamu itu, ya. Jadi karena banyaknya dia berdoa, banyaknya menangis, akhirnya dia mendapati anaknya itu menjadi bisa melihat lagi, ya. Persoalannya, kenapa jadi persoalan, ya? Ketika terbuka kedua mata Imam Bukhari, itu manfaatnya bagi manusia luar biasa. Dia menyusun sebuah kitab hadis, Ashahul Kutub Ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah kitab yang disusun, kitab hadis yang disusun oleh Imam Bukhari, ya. Jadi terbukanya mata beliau itu, itu manfaatnya luar biasa. Nah, maksudnya bagaimana manfaat kedua mata yang ada pada kita, ya? Maksudnya kalau Imam Bukhari dengan dibukakan yang mata itu memberikan manfaat yang luar biasa, ya, paling tidak terbukanya mata kita juga harus menjadi penambah ketaatan, penambah kemanfaatan bagi kehidupan kita secara pribadi dan orang banyak. Artinya jangan sampai kemudian kedua mata kita ini justru menjadi potensi kita untuk memiliki dosa, ya, dan bertambah kemaksiatan. Ini adalah asma, ya, asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang ketentuan-ketentuannya tentu nanti ada ketetapan, baik itu jumlah, bilangan, ya, termasuk waktu sebenarnya, ya, karena juga biasanya itu yang seperti ini nih disyaratkan juga waktunya. Baca, ya, Asmaul Husna ini ya, sekian ribu kali malam Jumat kliwon, ada kliwonnya. Atau misalnya malam apalah gitu kan, mau pahing mau apa gitu kan. Jadi ketika ada penetapan penghususan bilangan tempat gitu kan, ini adalah menjadi sesuatu hal yang keluar dari syariat ya. Jadi proporsional itu maknanya tidak berlebihan, tapi tidak juga melalaikan ya. Kalau sudah berlebihan itu tidak baik ya. Tidak ada yang kalau berlebihan itu baik ya. Itu ya. Allah alam bissawab. Yang lain mungkin bisa ada yang mau ditanyakan? Ada? Ibu-ibu? Oh ya, mangga boleh. Ini setelah ini baca juga ini ada istana Sulaiman ternyata itu berbeda dengan teori bahwa kerajaan Nabi Sulaiman itu di Borobudur. Kan di Jogja itu ada namanya Sleman gitu kan. Nah ini pertanyaannya apakah sehingga ada teori itu gitu ya, apakah dalam Quran itu nggak dijelaskan secara rinci tentang umat-umat sebelum Nabi Muhammad gitu ya, kayak zaman Sulaiman, kayak zaman Nabi Nuh, kayak zaman Nabi Adam gitu kan, nggak dijelaskan secara rinci gitu semua. Jadi jelas gitu. Nah, gimana? Ya, biasanya kisah-kisah tentang para nabi dan sebagainya itu secara rinci nanti dijelaskan di dalam riwayat-riwayat hadis misalnya kan, dalam hadis-hadis atau paling tidak di dalam kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat itu maksudnya kisah-kisah yang itu sumbernya dari orang-orang Bani Israil, dari orang-orang Ahlul Kitab dengan pada orang Yahudi atau orang Nasrani, karena mereka juga agamanya agama Samawi ya, agama Samawi, wahyunya turun kepada nabi-nabi mereka ya, kepada Musa, Nabi Isa ya. Nah cuman nanti kalau dalam kisah-kisah Israiliyat ada manhaj ya, ada konsep para salafus saleh di dalam mempergauli kisah-kisah Israiliyat. Bagaimana koridornya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kalian benarkan, tapi juga kalian jangan dustakan. Ya kan? Riwayat-riwayat, kisah-kisah yang itu datang dari orang-orang Bani Israil ya. Kisah-kisah Israiliyat ini ya. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Nah, itu banyak. Nanti kita misalnya untuk mendapatkan siapa sih namanya? Kan seperti Ratu Belkis ya, Ratu Belkis dengan Al-Quran kan namanya kan bukan Ratu Belkis ya? Nggak ada seperti atau nama artinya penjelasan secara definitif ya. Jadi gini, banyak kisah-kisah itu yang sama gitu, tapi di sini tidak disebutkan nama-namanya ya, di sana ada namanya gitu kan. Nah, ini sesuai nama-namanya dengan kisah-kisah setelah lihat ini, gitu kan? Maka ditetapkan nama-nama itu juga sesuai dengan nama-nama yang ada di sini, gitu kan? Seperti misalnya kisah Abul Kahfi, siapa sih yang orang-orang yang tertidur di gua? Itu kan tidak ada nama-namanya. Tapi itu nanti di dalam kisah-kisah itu nanti ada keluar nama-namanya itu, ya. Nah, tentang kisah istana Nabi Sulaiman yang konon katanya di Sleman. Sleman itu Jogja, ya. Kan yang pernah ke sana, ya. Saya juga pernah melihat ininya, videonya, ya. Bahkan detail, ya, detail. Bagi orang yang awam mungkin dia akan mengatakan, bener nih, logik, gitu kan, masuk akal. Gitu kan. Tapi kalau mungkin boleh kita kasih ini komentar itu, ini namanya ilmu gato, oh, ya. Ilmu gato itu ilmu yang di cocok-cocokan ya, dikira-kira gitu kan, dikira-kira. Saya bahkan lebih dahsyat daripada itu. Dan ini saya sedang menginvestigasi gitu kan. Dulu ada seseorang yang kita kenal gitu kan, tapi kemudian dia menjadi pengikut tasawuf. Kemudian dari kemudian peralihan ya keyakinan dia ini akhirnya banyak hal yang ngaco gitu kan. Sampai dia didatangi para nabi ya. Bahkan bukan hanya didatangi, dia ngajarin para nabi, ya kan? Lebih dahsyat lagi ya. Jadi kalau nabi itu saja dia belum sampai pada kamal. Tapi kalau dirinya itu sudah sampai sempurna sehingga dia tidak harus untuk melaksanakan sholat. Tapi memang kadang-kadang tidak masuk akal. Ada orang yang ngebel, kring, gitu kan? Halo, ini Ustaz Fulan, gitu kan? Oh iya, ini siapa ini? Saya ini, gitu kan? Ustaz, terima kasih Ustaz. Kenapa? Terima kasih selama ini sudah mengajari saya, gitu kan? Loh, Anda tahu nomor saya dari mana? Saya dikasih tahu bintang-bintang saya. Gitu. Jadi dia tahu nomor itu dari bintang-bintang. Kan tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal. Antara satu dengan yang saling berhubungan ya. Saling berhubungan, saling terkait gitu ya. Nah, tapi harus diyakini ya bahwa tidak ada yang paling sempurna ya kecuali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja ya. Itu tidak mengetahui ilmu ghaib, tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada beliau. Ya, kita mengetahui. Maka kalau kita melihat sesuatu yang aneh, ya, tentang diri seseorang tidak masuk akal dan sebagainya, maka banyak hal ini adalah merupakan bisikan daripada bisikan-bisikan setan. Ini pekerjaan-pekerjaan jin, ya. Untuk membisikkan, gatuk-gatukan, ya, menghubung-hubungkan satu dengan yang lain agar logis dan masuk akal. Ya. Termasuk keyakinan saya dalam persoalan ini ya tadi tentang Istana Sulaiman itu. Ya. Memang mengungkapkan ayat-ayat diungkapkan itu kan, tapi kan ada tafsirnya ayat-ayat itu. Para ulama sudah menafsirkan, ya, sudah menafsirkan ayat-ayatnya. Nah. Kadang-kadang ketika orang itu sudah memiliki satu keyakinan ya, akhirnya ditarik kepada keyakinan yang dia yakini. Ini metodologi memahami Islam yang keliru ya. Seperti orang-orang jil kan, kekeliruannya di situ. Kekeliruannya adalah di dalam metodologi memahami Islam ya. Dia sudah letakkan dulu keyakinan di antaranya misalnya semua agama pasti menyeru pada kebaikan gitu kan. Akhirnya kesimpulannya apa? Semua agama baik, ya. Akhirnya carilah ayat-ayat hadis-hadis yang mendukung apa yang menjadi pendapat dia. Ini metodologi memahami Islam yang keliru, ya. Mestinya apa? Mestinya caranya dibalik, gitu kan? Ada ayat kita kaji apa maksudnya? Apa keinginan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena dengan cara itulah kita mengetahui keinginan Allah, gitu kan? Nah, kemudian ada hadis, ya, apa maksudnya, apa keinginannya, ya. Nah, seperti ini yang harusnya kita lakukan, ya, di dalam memahami Islam. Inilah metodologi, ya, kekeliruan di dalam metodologi ini akan mempengaruhi kesesatan di dalam berpikir. Nanti bisa dilihat, kebanyakan orang-orang yang tersesat dalam persoalan ini, masalah yang tersesat itu, ya, kebanyakan adalah karena tidak tepat di dalam meletakkan koridor berpikir. Ini metodologi memahami Islamnya tidak baik gitu kan. Termasuk tadi gitu kan, orang yang tadi saya sampaikan itu tidak ada standarnya. Harus ada standar sebuah kebenaran. Dan standar kebenaran itu bukan perasaan. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa kalau saya sudah merasa nyaman itu berarti benar, belum tentu. Ya. Kenyamanan bukan sebuah standar kebenaran. Saya pernah sampaikan ya, dulu ada orang itu bukan orang main-main, dia psikolog ya, kawakan ya, psikolog keluarga tentang anak dan sebagainya kan. Dia adalah menjadi salah satu pengikut dari keyakinannya Lia Eden ya. Kan tidak masuk akal orang pendidikannya sebagus itu kok tiba-tiba mengikuti aliran Lia Eden. Tidak logik gitu kan. Tapi orang kadang-kadang, ya tadi, ketika meletakkan standar kebenaran itu hanya pada perasaan. Wong saya ketika ikut ini tenang kok, gitu kan? Nah itu jadi tidak baik ya, tidak memenuhi unsur kebenaran. Kebenaran itu standarnya sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jika kalian berselisih dalam berbagai persoalan, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Allah dalam Al-Qur'an, Rasul dalam hadisnya, ya. Jadi terkait dengan Istana Sulaiman, saya bisa meyakinkan bahwa itu hoak. Jadi apa? Ya, anu aja apa? Apa dihubung-hubungkan saja gitu. Memang mirip-mirip gitu kan? Nabi Sulaiman, kotanya Sleman, gitu kan? Terus itu ada candi-candi, gitu kan? Jangan-jangan candi-candi itu adalah istana-istana yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, gitu kan? Dan lain sebagainya, gitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi yang jelas kita taslim ya kepada apa yang menjadi keterangan Allah dan Rasulullah SAW serta penjelasan para ulama. Ya. Barangkali itu ya. Mungkin saya cukupkan karena sudah mau masuk waktu duhur juga. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah alhamdulillah kita telah selesaikan sebagian dari kajian Tauhid Asma wa Sifat, dan bulan depan kita akan lanjutkan kembali untuk minggu depan tanggal 18 November hari Selasa, sama jam yang sama kita akan kembali ke kajian fikih Islam. Masih kita akan masuk ke tentu sampai di masih di bab Toharoh yang pasti. Masih bab Toharoh, tetap dengan Ustaz Ganda Priyada, insyaallah dengan buku yang sama, Soal Fikih Sunnah. Cuma memang buku Soal Fikih Sunnah ini sedang kehabisan di mana-mana. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak mungkin mencari bukunya di mana-mana, itu memang sulit bukunya. Tapi nggak apa-apa, insyaallah nanti ke depan jika sudah ada persediaan bukunya, kita akan kita akan adakan kembali. Baik, seperti biasa kita tutup dengan doa kepada pemajlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.